Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasjilatul I'tisamil Islamiyah. Nuqaddimu lakum tasjilatul ta'limatil 'ilmiyah bi fadilatil Ustaz Ahmad Rafi'. Wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffa. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ يَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladhi an'amana bi ni'matil islam wal iman wa hadana ila siratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqqi liyudhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Wassalawatullahi wasalamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu wa saru ala nahjihi wa da'a bida'watihi wa jahada fi sabirillahi haqqa jihadih ila qiyamis sa'ah wa ba'd. قال الله عز وجل في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin dan para jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk melanjutkan kajian kita. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan tentang masalah yang merupakan musuh daripada sunnah. Bahkan para ulama ul aqidah ketika mendefinisikan apa itu sunnah, kata beliau, sunnah itu adalah khilafu al-bid'ah, atau bahwa bid'ah itu adalah diddu as-sunnah. Jadi bid'ah itu lawannya sunnah, atau sunnah adalah lawannya bid'ah. Maka setiap kita harus mengetahui tentang bid'ah ini. Terlebih lagi, pertama, pada zaman kita sekarang justru sering terjadi kekaburan. Yang sunnah disebut bid'ah, yang bid'ah disebut sunnah. Banyak orang yang tidak tahu tentang mana itu sunnah dan mana itu bid'ah. Dan karena itu berarti kita harus paham betul tentang bid'ah ini, sehingga kita tidak termasuk orang yang kebingungan. Kedua, kita disuruh untuk mengikuti sunnah dan kita dilarang untuk mengikuti yang bid'ah. Bagaimana kita akan bisa menjauhi kebid'ahan kalau kita tidak tahu bahwa itu bid'ah atau bukan bid'ah? Jadi dengan demikian berarti kita harus tahu apa itu bid'ah. Karena bid'ah adalah sesuatu yang dilarang, dan kita tidak bisa menjauhi dari bid'ah itu jika kita tidak tahu mana yang bid'ah atau mana yang sunnah. Yang ketiga adalah kita harus pelajari dan kita harus pahami tentang bid'ah. Karena kita sekarang hidup di zaman aneh. Kalau Rasulullah SAW dahulu bersabda, bada al-islamu ghoriban lalu fatuba lil ghuraba, kata Rasulullah SAW, di mana Islam ini akan bermula dengan aneh dan akan juga dianggap aneh di besok hari, hari akhir, maka berbahagialah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang dianggap aneh. Ternyata orang yang disebut aneh itu adalah ahlus sunnah. Kalau yang disebut aneh itu adalah ahlus sunnah, maka berarti pada waktu itu yang tidak dianggap aneh atau lumrah atau umum adalah yang bidah. Nah, oleh karena itu, supaya kita termasuk orang yang istiqomah, termasuk orang yang komit, termasuk orang yang betul-betul siap berpegang teguh dengan sunnah itu sendiri, dan tidak kalah dengan apa yang disebut bid'ah yang sudah umum dan lumrah itu, kita perlu belajar apa itu yang disebut dengan bid'ah. Nah, oleh karena itu, ini adalah sesuatu yang ketiga. Yang keempat adalah bahwa kita belajar sesuatu yang bid'ah supaya kita menjauhi kebid'ahan itu. Bukan kita belajar bid'ah supaya kita jadi melakukan atau mengamalkan sesuatu yang bid'ah. Justru ma'rifatu asyar litawakhi anhu, kata para ulama. Mempelajari sesuatu yang jelek, yang jahat, itu adalah karena dalam rangka supaya kita mampu menjauhi sesuatu yang jelek atau mukhalif itu. Nah, para jamaah sekalian, karena sedemikian penting tentang masalah bid'ah ini, maka kita harus dengan seksama pelajari apa itu bid'ah. Yang akan saya sampaikan pertama kali adalah definisi bid'ah. Definisi bid'ah ini, atau mafhum daripada bid'ah ini, sebagaimana biasanya adalah terdiri dari dua macam. Pertama adalah dari sisi bahasa. Kedua dari sisi istilah. Kalau kita rujuk kepada rujukan-rujukan permanen tentang kamus bahasa Arab di dalam mencari dan memecahkan tentang makna daripada bid'ah, maka kita akan temui di sana ragam kata, ragam ungkapan yang akan memberikan kepada kita kesimpulan apa sesungguhnya yang disebut dengan bid'ah. Misalnya, orang Arab kalau mengatakan misalnya bada'a asyai'a. Bada'a huwa, berarti dia laki-laki, bada'a asyai'a sesuatu. Kata orang atau para ulama, arti dari bada'a asyai'a ini artinya adalah ansya'ahu wa bada'ahu. Ansya'a yani merintisnya. Kalau merintis berarti kan sejak awal, permulaan, tadinya tidak ada sekarang menjadi ada. Wa bada'ahu, dan memulai. Jadi kalau para jamaah sekalian pahami, bid'ah itu berarti sesuatu yang tadinya tidak ada lalu dirintis menjadi ada, betul tidak? Atau dengan kata lain, sesuatu yang dimulai mula-mula. Adanya itu permulaan, bukan merupakan kedua dan ketiga. Sebelum permulaan itu tidak ada dalam mafhum ini. Kedua, misalnya adalah di dalam Al-Quran, arti daripada bid'ah itu, atau seperti yang mendukung tadi makna tadi itu, Allah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, ma kuntu bida'an minar rusul. Al-Quran menyatakan kepada kita tentang Rasulullah SAW, kata beliau, menyampaikan kepada kita firman Allah, ma kuntu, bukanlah aku bida'an minar rusul. Kata Ibnu Katsir atau kata para ulama ketika mengartikan ini, artinya adalah ma kuntu awwalu man ursila, bukan aku inilah termasuk orang yang pertama kali diutus. Berarti kalau dikatakan begitu, maka bid'ah di situ, bid'ah itu artinya adalah permulaan. Kalau permulaan sebelumnya ada, sebelum permulaan itu ada sesuatu. Kalau dikatakan permulaan, maka sebelum permulaan itu ada sesuatu? Tidak ada. Kalau ada berarti bukan mula-mula, betul tidak? Melanjutkan namanya, meneruskan. Tapi karena dia mula-mula, maka mula-mula itu adalah sesuatu yang pertama kali. Misalnya ada kata-kata yang juga di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, badi'us samawati wal ardi. Kalimat badi'us samawati wal ardi itu diartikan oleh para ulama artinya khaliquha wa mubdi'uha fahuwa subhanahu al-khaliqul mukhtari'. Kata Allah SWT, badi'us samawati wal ardi, arti daripada badi' itu artinya adalah khaliquha. Khaliq artinya pencipta. Nah, kalau dikatakan pencipta, berarti sebelumnya ada atau belum? Belum ada, karena dia baru dicipta. Kalau tadinya ada, kemudian dirubah dalam bentuk yang lain, namanya apa? Merubah. Ya tidak, merubah, menyusun, merubah, dan itu adalah tidak. Kalau yang namanya mencipta itu adalah permulaan. Nah, seperti misalnya orang membuat mobil. Dia tidak mencipta mobil sebetulnya. Merubah dari benda-benda yang Allah sediakan di alam ini menjadi besi, lalu kemudian dirangkai menjadi mobil. Jadi dia bukan mencipta gitu. Kalau mencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia merubah benda-benda yang ada, dirangkum, kemudian komponennya dan seterusnya kemudian menjadi barang. Oleh karena itu seperti ini adalah dipahami oleh para ulama. Ternyata kalau disimpulkan sekian panjang itu, kata para ulama adalah bid'ah itu secara bahasa bisa disimpulkan menjadi 4 makna. Tidak kurang dari 4 makna. Bid'ah secara bahasa bisa bermakna al-ihdas. Al-ihdas itu adalah berasal dari kata ahdasa yuhdisu ihdasan, berarti mengada-ada sesuatu yang baru. Itu arti daripada bid'ah, baru sekali, sebelumnya tidak ada, itu namanya bid'ah. Kedua adalah bid'ah itu bisa bermakna al-ibtida'u. Kita ingat barangkali dengan kata madrasah ibtida'iyah, artinya permulaan. Bada'a yabda'u bad'an atau ibtada'a yabtadi'u ibtida'an, artinya adalah permulaan. Marhalah ibtida'iyah artinya marhalah pemula, fase pemula. Nah, kalau begitu, karena dia mula, maka berarti sebelumnya tidak ada. Permulaan itu berarti dia pertama kali. Nah, oleh karena itu sesuatu yang merupakan permulaan dan sebelumnya tidak ada disebut dengan bid'ah. Ketiga, bid'ah itu bisa bermakna al-ikhtira'u. Ikhtara'a, yakhtari'u, ikhtira'an artinya adalah melakukan suatu yang sangat mutakhir, terobosan yang sangat mutakhir, atau sesuatu yang begitu canggih yang sebelumnya tidak ada sama sekali. Itu namanya al-ikhtira', misalnya adalah pesawat terbang atau mobil atau misalnya sejenis dengan itu, disebut dengan bahasa Arabnya al-mukhtara'atul haditsah, yakni sesuatu hal yang sangat baru sebelumnya tidak pernah ada. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah al-insya'u. Bada'a yabda'u beda'an artinya adalah sama dengan ansya'a yunsyi'u insya'an. Artinya adalah sama sebetulnya, mirip-mirip maknanya, yaitu memulai, merintis. Insya' artinya merintis. Berarti sebelum dirintis ya tidak apa, tidak ada apa-apa. Nah, perhatikan sekalian, 4 makna itu adalah asal kata yang sangat mirip satu sama lain tentang arti daripada bid'ah. Sebetulnya kita sudah bisa memahami bahwa kalau begitu bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah SAW, karena dia baru ada, permulaan ada pada zaman setelah Rasul meninggal. Bahkan para ulama bahasa saja sudah mengartikan begini, diantaranya adalah kata beliau, al-hadasu wa mabtudi'a minad dini ba'dal ikmal atau mastuhdisa ba'dan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama minal ahwa'i wal a'mal. Itu arti bid'ah menurut ulama lughah, ulama bahasa sendiri. Artinya adalah bahwa hadas itu, katanya, bid'ah itu adalah sesuatu yang baru dalam urusan din setelah Islam ini sempurna, baik itu merupakan hawa ataupun merupakan amalan. Itu adalah definisi menurut orang bahasa. Jadi kalau begitu, bid'ah itu adalah sesuatu yang baru muncul setelah Rasul SAW tidak ada. Rasul sudah meninggal, padahal Rasul adalah orang yang membawa Islam ini, orang yang mengajarkan Islam ini, orang yang menetapkan Islam ini. Dan kalau begitu, maka setelah Rasul tidak boleh ada lagi ketetapan dengan mengatasnamakan Al-Islam. Setelah Rasulullah SAW wafat, tidak boleh ada lagi orang yang menetapkan sesuatu dengan mengatasnamakan ibadah atau akidah atau bagian daripada ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada, maka dia disebut mubtadi', yakni orang yang mengada-ada sesuatu yang baru setelah Rasulullah SAW wafat. Ada lagi yang mengatakan begini, kullu muhdatsatin bid'ah. Kata para ulama bahasa, arti daripada bid'ah di sini adalah kata beliau, innama yuridu ma fa usulasy syari'ati fil mubtadi'u 'urfan fid dammi. Kata mereka begitu. Ini ulama bahasa yang menyebutkannya tentang definisi ini. Yang disebut dengan bid'ah itu adalah sesuatu yang menyelisihi daripada pokok-pokok syariah dan tidak sesuai dengan sunnah. Itu adalah bid'ah. Ini menurut bahasa masih. Kata mereka, apa saja yang menyelisihi pokok-pokok syariah Islam tentunya, walam yuafiqi sunnah, dan tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Demikian arti daripada bid'ah. Jadi kalau ada yang menyimpang daripada akidah atau syariah, itu maksudnya akidah karena pokok-pokok, kedua, kemudian sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah, sunnahnya ke kanan dia ke kiri, sunnahnya lurus dia bengkok, maka itu berarti bid'ah, bukan sunnah. Bahkan dikatakan di sini, wa aktsaru ma yusta'malul muntadi'u warfan fi dhammi. Ini wa aktsaru ma yusta'malul muntadi'u warfan fi dhammi. Kebanyakan pada umumnya kalimat bid'ah itu digunakan dalam bentuk yang negatif, yakni celak, bermakna celak. Walaupun pada mulanya bid'ah itu maknanya bagus. Karena apa? Karena sesuatu yang sangat permulaan sekali, apalagi kalau bermakna unik atau canggih begitu kan, maka sebetulnya bagus tidak seperti itu? Bagus. Tetapi menjadi maknanya menjadi jelek karena ternyata dimasukkan ke dalam konteks din. Nah, kalau seandainya sesuatu yang baru ini dikaitkan dengan urusan din, maka menjadi bukan terpuji, tapi menjadi tercela. Nah, ini permasalahannya. Nah, para jemaah sekalian, ini yang difahami oleh para ulama bahasa ketika mereka membahas tentang masalah bid'ah. Dan sudah sedemikian dalam, sudah sedemikian spesifik sebetulnya. Orang kalau paham saja tentang masalah bahasa, bahwa menurut para ulama demikian tentang masalah bid'ah, maka ternyata bid'ah itu sesungguhnya sesuatu yang baru dalam urusan din, dulu tidak pernah ada, dan dia adalah setelah Islam sempurna baru datang, lalu urusannya adalah urusan hawa nafsu atau urusan amalan atau urusan perkataan, semua itu bisa dikategorikan dengan bid'ah. Tetapi namanya bahasa, bisa masih diinterpretasikan kepada berbagai hal. Supaya lebih spesifik, maka kita mari fahami bid'ah itu menurut para ulama ahli sunnah wal jamaah, para ulama sunnah, para ulama yang betul-betul memahami dan mendalami tentang al-aqidah al-islamiyah. Misalnya, kita dengar apa yang diutarakan oleh al-imam asy-Syatibi. Al-imam asy-Syatibi di dalam kitabnya bernama Al-I'tisam, 2 jilid, dan beliau kemukakan definisi itu di jilid pertama. Kata beliau, al-bid'atu tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahis syar'iyyata yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'budi lillahi subhanah. Kata beliau begitu. Kalau diindonesiakan adalah bid'ah adalah cara dalam kurung pola di dalam urusan din yang sama sekali baru, yang menyerupai apa yang disyariatkan, dilakukan hal itu dengan maksud untuk mubalaghah, yakni kata orang menambah mantap, banyak pahala, atau dengan kata lain berlebihan di dalam beribadah kepada Allah, dengan maksud berlebihan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini definisi bid'ah menurut Imam Syatibi. Kalau antum mau garis bawahi, ada beberapa komponen penting dalam definisi ini. Pertama adalah disebut tariqah. Ini satu. Kedua adalah fiddin. Ketiga baru. Keempat mirip ajaran Islam, mirip syariat, mirip sesuatu yang ada di dalam sunnah Rasulullah SAW. Lalu maksudnya adalah berlebihan dalam beribadah. Ini adalah komponen penting yang harus kita coba tarik paham tentang definisi menurut Imam Syatibi. Jadi kata beliau, thariqah. Sedangkan Islam itu kan thariqah, betul tidak? Thariqah bagaimana? Thariqah seseorang menghambakan diri, mendekatkan diri kepada khaliknya, betul tidak? Allah kan berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku, Allah Subhanahu wa taala. Lah, bagaimana orang beribadah kepada Allah? Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Kan dengan thariqah, betul tidak? Dengan cara, ada namanya satu wasilah yang dengan itu kita bisa disebut ibadah pada Allah. Nah, sesuatu itu disebut thariqah atau cara atau pola atau pedoman. Nah, oleh karena itu adalah thariqah. Kedua, ada kata-kata fiddin. Yang dimaksud fiddin itu adalah urusan yang kaitannya dengan din, bukan urusan kaitan dengan dunia. Kalau urusan kaitan dengan dunia, tidak termasuk tercela, tidak termasuk bid'ah dalam apa yang dimaksud oleh bahasan ini. Disebut fiddin itu adalah karena semestinya urusan itu adalah merupakan wewenang sepenuhnya dari Allah dan Rasulullah SAW. Lalu dia mencoba-coba untuk ikut serta, ikut campur dalam urusan tersebut, maka orang tersebut disebut mubtadi' dan amalannya disebut bid'ah. Misalnya urusan bagaimana kita misalnya membuat seragam, seragam kita itu biru, itu urusan duniawi, betul tidak? Lalu kita misalnya mengatakan atau mempunyai satu pemikiran bahwa kita ke Jakarta ini pakai mobil atau pakai pesawat atau pakai kereta, itu adalah duniawi. Kita sekarang makannya pakai sop atau pakai gado-gado, itu adalah duniawi. Tidak ada urusan, tidak mesti kita cari kamusnya dalam Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Tapi inilah urusannya din. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna." Berarti amruna itu adalah urusannya pewenang Rasul kan? Urusan kami Rasulullah SAW. Ketetapannya itu adalah hanya menjadi ketetapan wewenang daripada Rasulullah SAW. Tidak boleh ada ikut campur siapapun untuk mengatakan ini begini, ini begitu, harus begini, harus begitu dalam kaitannya urusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muhtara'ah. Muhtara'ah itu adalah baru. Dulu pada zaman Rasul tidak ada, munculnya setelah Rasul. Nah, sesuatu yang dikontekskan dan dikaitkan dengan urusan Islam, sunnah, ibadah, padahal dulu pada zaman Rasul itu tidak ada, disebut bid'ah. Apa saja? Berikutnya adalah tudahi syariah atau syariah, yaitu menyerupai. Orang mengatakannya itu kan ibadah. Coba misalnya kita contoh ambil zikir berjamaah setelah sholat fardu, sama-sama kan subhanallah, subhanallah, kemudian alhamdulillah, sama-sama alhamdulillah gitu kan, kemudian apa, Allahu akbar, Allahu akbar, sama-sama kan. Atau doa yang lain, siapa yang mengatakan bahwa itulah dikatakannya bukan ibadah? Kan itu ibadah, betul tidak? Karena sebenarnya ibadah doa, dia adalah zikir, tapi kan diembel-embeli dengan cara berjamaah. Padahal dulu pada zaman Rasul ada tidak contoh seperti itu, bahwa zikir itu harus berjamaah misalnya, atau bahwa doa itu adalah harus berjamaah. Zikir dan doanya betul ibadah, tapi kan orang menyerupa, orang akan menyangka bahwa pola zikir seperti itu adalah ibadah. Misalnya lagi ada yang zikir dengan cara tertentu, dengan melenggak-lenggokkan kepala. Orang melihatnya secara zahir, itu kan ibadah, orang zikir kok. Itu zikir, itu ibadah. Tetapi orang tidak ingat bahwa sebetulnya kenapa ada unsur goyang di situ. Kepalanya goyang-goyang itu kenapa? Kita ingat bahwa Rasul dulu goyang tidak? Kalau dikatakan Rasul tidak dulu, tidak goyang, kenapa sekarang goyang? Nah, di situ letak unsur bid'ah. Karena apa? Orang akan serupa, seolah-olah itu kan ibadah. Itu namanya tudahi syariah. Nah, oleh karena itu bid'ah itu adalah agak sedikit pelik dan unik di situ. Karena orang mengatakan yang apa nih? Itu bid'ah, ini bid'ah, orang ibadah kok, begitu kan? Nah, itu karena dia jahil, dia tidak paham sebetulnya bagaimana semestinya dia melakukan sesuatu yang disebut dengan sunnah. Kemudian maksudnya adalah ibadah, tentu. Coba saja misalnya solawatan tuh, solawat Nabi, cinta Nabi. Siapa yang mengatakan bahwa cinta Nabi bukan ajaran ahli sunnah? Kalau ada orang mengatakan bahwa kita tidak boleh cinta kepada Nabi, bukan ahli sunnah wal jamaah itu. Jelas? Kalau kita semua adalah ahli sunnah wal jamaah, meyakini bahwa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan kewajiban dan sekaligus hak atas Rasulullah SAW. Jadi cinta kepada Nabi harus. Setiap muslim harus berusaha bagaimana mencintai Rasulullah. Orang yang tidak cinta kepada Rasul bukan umat Rasulullah SAW. Begitu pendirian Ahlus Sunnah Jamaah. Hanya cara perwujudan cinta kepada Rasul itu dengan cara bagaimana? Nyanyi. Nah, kita tanya, apakah dulu Rasul mengajarkan cinta Rasul dengan nyanyi? Kalau tidak, wah bid'ah dong. Nah, sudah gampang sebetulnya, betul tidak? Memisah dan memilahnya. Jadi urusannya adalah urusan din, urusan ibadah, urusan akidah, urusan yang berkenaan dengan ajaran din kita itu, tidak boleh ada unsur orang lain. Hasil kreatif, atau mari kita bermusyawarah, gimana kira-kira enaknya kita sholat nih. Tidak ada urusan, tidak boleh orang menetapkan urusan din, hasil musyawarah, hasil muktamar, tidak ada. Kenapa mesti muktamar itu? Karena memang mencari ijtihad. Ijtihad itu didasarkan pada nas. Dan kalau seandainya ada orang mengatasnamakan ijtihad tetapi tidak berdasar kepada nas, maka itu adalah telah membuat agama yang baru. Nah, para yang sekalian, saya akan bawakan. Itu adalah definisi daripada Al-Imam Asy-Syatibi. Sekarang